Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktu kau ada bayangmu, kekasihku, putra sekawan. Thank you. sudahkah? Tadi sudah dibawakan. Ya. Oke, sebentar, sebentar. Saya kumpulkan dulu ini. Apa perlengkapan? Baju-baju dulu, Mas. Nyuwun, Mas. Nyuwun tolong, Mas.